Pemirsa Hiar TV dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya bersama tim Hiar TV berada di stand kuantumahiar.com untuk melaporkan secara langsung dan berbincang-bincang dengan Mas Hanif Ibrahim selaku petugas di stand kuantumahiar ini. Malam ini adalah malam terakhir di Islamic Book Fair 2018 ini. Dan kuantumahiar ikut terlibat dalam pameran buku yang digelar setiap tahunnya ini. Dan sudah bersama dengan saya, Ustadz Hanif Ibrahim, untuk mengabarkan kepada pemirsa Ahyar TV dan penikmat buku dari karya tulis Ustadz Adi Hidayat. Assalamualaikum Ustadz Hanif Ibrahim. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik-baik. Pameran ini kan sudah digelar dari 18 sampai 22 ini. Bagaimana respon dari pengunjung-pengunjung untuk mendatangi untuk mendapatkan buku dari karya Ustaz Adi ini, Mas? Baik, respon Ustaz Adi, respon jamaah kepada buku-buku Ustaz Adi Hidayat sangat antusias ya. Kita di awal buka stand ini, alhamdulillah sudah banyak yang mengantri, menginginkan mendapatkan buku karena mereka sangat-sangat antusias ingin belajar dan mendalami ilmu-ilmu yang disampaikan melalui tulisan-tulisan Ustadz Adi Hidayat, sehingga mereka termotivasi terus, terutama buku Muslim Zaman Now yang sangat dicari oleh jamaah-jamaah Ustadz Adi Hidayat karena ingin termotivasi ingin menghafal Quran 30 juz sesuai dengan judul Muslim Zaman Now, menghafal Al-Quran dalam 30 hari. Baik. Untuk sampai saat ini Mas, sudah berapa banyak eksemplar yang sudah terjual, maksudnya yang sudah terjual dari pameran buku ini Mas? Alhamdulillah kita ada hampir 5.000 buku kita bawa ke stand booth kita di sini. Alhamdulillah hampir keseluruhan hampir terjual gitu. Terima kasih kepada semua teman-teman dan jamaah. Jadi yang sudah mampir ke stand booth kita, jadi mudah-mudahan menjadi kebaikan-kebaikan yang sudah mendapatkan bukunya beliau Ustadz Adi Hidayat. Ini kan pameran buku pertama nih ya buat Kuantum ya. Bagaimana nih perasaannya melayani antusias jamaah yang cukup banyak gitu dengan pendatang-pendatang yang nggak cuma dari Indonesia aja ya, ada yang dari luar Indonesia juga, bisa diceritain Mas? Baik. Kesan pertama kita, alhamdulillah kami semua yang terlibat di sini, alhamdulillah kita senang sekali ya. Pertama kali kita ikut dan melalui Kuantum Ahyar Publishing, penerbit kami. Lalu alhamdulillah antusias, ada yang kemarin dari Jerman, ada juga dari Singapura, Malaysia, bahkan ada yang dari Brunei juga mampir ke stand kami. Kita sangat bahagia sekali di acara ini. Semoga nanti di acara selanjutnya kita bisa berpartisipasi kembali. Alhamdulillah lancar semuanya. Doakan semuanya sehingga kita bisa meneruskan hal-hal yang positif seperti ini. Seperti yang kita tahu bahwa buku Ustadz Adi itu tidak hanya 30 hari menghafal Quran, Al-Majmu' serta Pengantin As-Sunnah. Masih banyak buku karya Ustadz Adi yang sebelumnya sudah pernah ditulis, apakah nanti bakal dicetak kembali dan disebar kembali untuk para penikmat tulisan Ustadz Adi Hidayat gitu Mas? Ya insya Allah nanti kita akan ada buku-buku selanjutnya yang akan dituangkan oleh Ustadz Adi melalui tulisan-tulisannya, sehingga nanti segera akan ada buku terbaru, juga ada buku-buku yang sudah habis, mungkin teman-teman yang belum bisa mendapatkan di sini bisa didapatkan di tempat lain. Baik. gitu ya. Bagi para pemirsa yang TV, silakan mendapatkan buku misteri ini. Ini ada di waktu akhir sekolah, itu bisa didapatkan kepada masuk ke webnya web kemudian pilih ada stok di situ dan besar pesan langsung di situ. Jadi di luar dari situ jalan bukan resmi dari Bandu. Jadi di situ adalah jadi sekali lagi saya ajak untuk mendapatkan buku karya Ustaz Adi Hidayat bagi teman-teman yang belum sempat hadir ke Islamic Book Fair 2018 ini bisa masuk langsung ke Bandu Ahyar yaitu adalah www.bandungahyar.com kemudian pilih store, kemudian bisa pesan langsung di situ, pembayaran via transfer, kemudian buku langsung bisa dikirimkan ke rumah teman-teman masing-masing. Ya baik, demikian laporan langsung kami langsung di Jakarta Kompleks Universitas Senayan, yaitu di Sen Lumas, Raimunda Pulungga, Arya Madinah, Bandung Ahyar.com. Atas perhatian pemirsa Ayam TV di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.